Mitra Bisnis, ada sebuah buku yang baru diterbitkan oleh seorang ahli dari University of California, Berkeley, dengan judul Born to be Good, The Science of a Meaningful Life. Ternyata manusia ini kalau menolong orang, kalau berbuat baik, kalau kita membela teman, kalau kita melakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain, misalkan Anda mengangkat orang-orang yang kena gempa bumi ya, atau menyelamatkan orang di laut ya, walaupun Anda capek sekali, walaupun Anda lelah dan menghabiskan uang Anda sendiri tidak dapat imbalan apapun, Anda merasa bahagia kalau bisa menolong orang. Ternyata perasaan bahagia ini ditimbulkan oleh apa yang disebut dengan vagus nerve. Vagus nerve ini adalah ujung-ujung pangkal syaraf kita yang membuat kita merasa dada kita membesar, kita merasa nyaman, comfortable, happy kalau kita melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain atau kalau kita berbuat baik. Sehingga teori ini menjelaskan tentang Darwinism. Secara Darwinism, di mana orang itu berevolusi, sehingga manusia itu diciptakan atau dilahirkan sebagai orang yang baik. Secara umum tentunya ya. Kenapa? Karena dengan kita berbuat baik kepada orang lain, ini akan membuat kemungkinan punahnya manusia atau humanity itu menjadi kecil. Jadi karena kita saling menolong, akan saling memperbaiki diri dan menolong orang lain. Nah ini ternyata masuk ke dalam genetik kita. Ketika kita melakukan gene replication, maka fungsi kita sebagai grup untuk menolong orang lain, ini tetap hadir di dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita kalau menolong orang lain, berbuat baik untuk orang lain, menjadi lebih merasa nyaman dan senang. Karena dengan merasa itu, kita akan tertarik untuk melakukan itu berulang-ulang. Dan ini akan membuat manusia itu menjadi makhluk yang saling tolong-menolong. Lalu, apa yang dapat kita lakukan dalam hal ini? Ternyata, sekarang untuk menjadi seorang dokter pun, ya medical doctor ya, jadi seorang dokter yang mengobati orang, itu dilatih tentang empathic training, bagaimana secara empathic mendengarkan orang lain, menyentuh dengan perasaan compassion atau kecintaan yang dalam ya, dan memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Ternyata ini dibuktikan akan membuat kita, dokternya, merasa nyaman dan yang ditolong juga merasa nyaman. Dan juga cara ini bisa dipakai untuk bisnis dengan menunjukkan bahwa kalau kita berbuat baik dalam bisnis kita, memelihara lingkungan, green day, dan lain-lain, maka orang lain yang melihat kita akan lebih beli sama kita. Karena dia merasa dia juga menjadi bagian dari berbuat baik untuk alam sekeliling kita. Nah ternyata ini menjadi bisnis yang menguntungkan buat kita kalau kita tahu bahwa ternyata manusia itu ingin kita saling berbuat baik terhadap orang lain. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau menjadikan saya sebagai salah seorang teman Anda pada Facebook Anda. Terima kasih, salam sukses selalu.